go crazy. Jimmy on a beat, boy. Ingin makan babi, makan babi. Rasanya enak kali, rasanya enak kali. Gua tunggu apa lagi? Oh, oh, oh. Cepat bawa kemari, yeah, yeah. Gua ingin makan babi, makan babi. Rasanya enak kali, rasanya enak kali. Gua tunggu apa lagi? Oh, oh. Makan babi, yoi. Memang rasanya sungguh enak sekali. Mulai dari BPK, saksangan galiman, semuanya bikin aku ketagihan. Hey, bawakan kemari lagi, ku mau nambah lagi. Lu jangan cuma berdiri, bawakan lagi. Yeah. Makan babi di rumah si Fikri. Eh, salah bujang lirinya. Dibuhado. Ku ingin makan babi, makan babi. Rasanya enak kali, rasanya enak kali. Gua tunggu apa lagi? Oh, oh, oh. Cepat bawa kemari, yeah, yeah. Ku ingin makan babi, makan babi. Rasanya enak kali, rasanya enak kali. Gua tunggu apa lagi? Oh, oh. Lanjut besok makan babi. Hati-hati darah tinggi. Bodoh amat gak akan mati. Lagi bobo kena tabuk. Gara-gara semalam mabuk. Sampai maling gue punya rokok. Di dokon hot. Semalam sebelum beli babi, sorenya berasi sama si Jody. Ternyata, oh ternyata, lu yang cekuin kita berdua. Mari ngelilit tempat ibu kos. Ketakol sama tetangganya. Siap-siap kena tabuk dari balik belakang badannya. Yang kalau itu bermuka dua, bertingkah sopan paling tua. Padahal lu itu cuma anak kedua yang sering melawan sama orang tua. Ku ingin